Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam baba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan pagi hari ini kita akan baca dan kita akan selesaikan syarah atau penjelasan untuk satu risalah yang berjudul Ba'du Fawaid min Suratil Fatihah, sejumlah kandungan surat Al-Fatihah, yang pada dasarnya topik buku ini adalah tafsir, yaitu tafsir untuk surat Al-Fatihah, namun tafsir dengan bisa kita katakan pola kecenderungan sudut pandang akidah. Karena tentu tafsir itu punya banyak pola tergantung penulisnya, ada yang coraknya adalah corak fikih, dan ada tafsir yang coraknya corak balaghah, ada yang tafsir yang coraknya corak nahwu, dan sebagainya. Maka buku yang kita bahas adalah tafsir, namun tafsir corak akidah. Tafsir untuk surat Al-Fatihah dengan corak, dengan warna khas akidah. Qolal musannif rahim, tentu kemudian matannya adalah tulisan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian syarahnya adalah Syaikh Saleh Al-Fauzan. Qolal musannif rahimallahu taala, bismillahirrahmanirrahim, ba'du fawaid min suratil Fatihah, dan beliau bawakan tiga ayat pertama atau empat ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Kemudian beliau katakan hadil ayatu tsalatsu tadammanat tsalatsa masaila. Tiga ayat ini mengandung dan memuat tiga poin, tiga masalah. Sebelum kita baca lebih lanjut apa kandungan tiga ayat tersebut, kita baca pengantar dari pensyarah Syaikh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadihi risalatu, risalah ini, yang dimaksud dengan risalah adalah buku tipis, takhtasu, khusus menjelaskan kandungan surat Al-Fatihah. Adi suratul azimah, satu surat yang agung, yang dia disebut surat Al-Fatihah karena surat ini adalah surat pembuka mushaf yang mulia. Surat pertama manakala kita membuka mushaf Al-Quran adalah Al-Fatihah. Fahia, maka surat Al-Fatihah adalah awal surat dalam mushaf. Maka dia disebut Al-Fatihah karena dia pembuka mushaf yang pertama kali kita dapatkan saat buka mushaf, meskipun dia bukanlah yang pertama kali diturunkan. Kemudian nama yang kedua, watusama bisaba al-mathani, dan Al-Fatihah disebut juga as-saba al-mathani, tujuh yang berulang-ulang. Disebut tujuh berulang-ulang, disebut tujuh karena dia tujuh ayat. Qala ta'ala di surat Al-Hijr, wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim. Sungguh telah kami berikan kepadamu sab'an, tujuh ayat, minal mathani, yang berulang-ulang, dan Al-Qur'an yang agung. Fahiya, maka Al-Fatihah itu namanya yang lain, namanya yang kedua adalah as-sab'u al-mathani. Waqil, dan ada yang menjelaskan bahwasannya Al-Fatihah disebut Mathani, yang artinya diulang-ulang, li'annaha tukarrar, karena surat ini diulang-ulang, dibaca di setiap rokaat dalam sholat yang kita kerjakan. Kemudian yang ketiga, waktu sama ummul Quran, disebut juga dengan ummul Quran, indu al-Quran. Ya, maka Al-Fatihah itu disebut ummul Quran, sebagaimana hadis Jibril disebut ummus sunnah. Hadis Jibril, dialog Nabi SAW dengan Jibril. Jibril bertanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Nah, itu disebut ummu sunnah, induknya sunnah, induk hadis. Semua hadis adalah sarah untuk hadis Jibril. Semua hadis adalah sarah, penjelasan untuk hadis Jibril. Demikian juga semua ayat Al-Quran itu adalah uraian untuk kandungan surat Al-Fatihah. Li'anna ummas syai', karena dalam bahasa Arab ummus syai' artinya adalah pokok yang yarji'u ilaihi syai', yang semuanya mengacu kepada dia. Maka Al-Quran semua pesan-pesannya mengacu kepada mata domanat suhadi surah, kandungan surat Al-Fatihah. Kemudian yang keempat, nama lain dari surat Al-Fatihah adalah as-salatu, salat. Karena sabda Nabi SAW dalam hadis yang Nabi riwayatkan dari Rabbnya, bahasanya Allah Jalla wa'ala berfirman, qasamtu salata, aku membagi salat, yaitu membagi Al-Fatihah, baini wa baina abdi nisfain, antara aku dengan hambaku dua bagian. Yang dimaksud dengan as-salah yakni al-fatihata, yaitu surat Al-Fatihah. Maka jika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah merespon dengan ucapan hamidani abdi, hambaku memujiku. Jika seorang hamba itu mengatakan ar-rahman ar-rahim, maka Allah Ta'ala mengatakan athna aliyya abdi, hambaku menyanjungku. Hambaku menyanjungku. Athna yaitu dari kata-kata thana. Thana maknanya adalah pujian yang diulang. Pujian yang diulang. Karena tentu alhamdulillahirrabbilalamin di sini pujian untuk Allah. Kemudian ar-Rahmanirrahim adalah pujian yang lain. Maka ini pujian kepada Allah diulang. Maka Allah katakan athna alayya abdi, hambaku memberikan thana kepadaku. Dan thana artinya pujian yang diulang. Dan jika seorang hamba mengatakan maliki yaumiddin, maka Allah Ta'ala berfirman, merespon dengan berfirman, majjadani abdi, hambaku memuliakanku, mengagungkanku. Jika seorang hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka inilah antara aku dengan hambaku dua bagian, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Untuk Allah iyyaka na'budu, dan untuk hamba iyyaka nasta'in, dan seterusnya. Maka separohnya adalah iyyaka na'budu. Separohnya adalah iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in, dan sampai akhir surat adalah untuk hamba. Maka dari hadis ini dari hadis yang diriatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah ini, disimpulkan salah satu nama lain dari surat Al-Fatihah adalah as-salatu. Karena dia menjadi satu rukun yang sangat mendasar dalam salat. Maka Al-Fatihah disebut as-salatu. Dan hadis surat Muslim ini jadi dalil sebagian ulama yang menyimpulkan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Karena hadisnya ketika membahas tentang Al-Fatihah, Allah mulai dari alhamdulillahi rabbil alamin. Maka surat Al-Fatihah itu 7 ayat, 3 separuh darinya untuk Allah. Salah satu ayatin wa nis, 3 setengahnya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang berisi sanjungan untuk Allah, kemudian 3 setengahnya untuk hamba. Maka 7 ayat untuk Allah, 3,5 untuk hamba, 3,5. Yaitu iyyaka na'budu itu untuk Allah, mulai iyyaka nasta'in dan seterusnya itu hak hamba. Itu untuk hamba. Fahada maka min qawlihi untuk hamba dimulai dari wa iyyaka nasta'in sampai akhir surat. Fahada makna, inilah makna firman Allah Azza Jalla wa Ala dalam hadis qudsi, qasamtu salata ai qasamtu surat al-Fatihah. Aku bagi surat al-Fatihah antara aku dengan hambaku separuh-separuh. Nama yang lain, nama yang kelima disebut kafiyah, nama yang keenam disebut juga raqiyah. Li'ana nafar minas sahabah, karena sekelompok sahabat yang singgah di Hayyin min Ahya'il Arab, salah satu perkampungan Arab. Istadhafuhum, mereka minta jamuan kepada penduduk kampung tersebut. Falam yudhifuhum, namun penduduk kampung tersebut tidak mau memberi jamuan. Faludhikha, lalu tersengatlah ular atau binatang berbisa yang lain, kabiruhum, kepala desa atau kepala kampung tersebut. Akhirnya penduduk kampung datang meminta kepada sahabat untuk meruqyah. Faqala ahadu sahabat, lalu salah satu sahabat mengatakan, kami akan meruqyah, akan tapi karena kalian tidak mau tadi, kalian tidak mau memberikan jamuan untuk kami, maka kami tidak mau meruqyah ila biju'lin, kecuali dengan upah, yakni biujrotin, dengan upah. Maka kemudian sahabat menetapkan syarat lahum kepada penduduk kampung tersebut, qati'an minal ghanam, sekelompok sejumlah kambing, yaitu 30 ekor kambing. 30 ekor kambing. Kontraknya, jika kami ru'yah dan sembuh, beri kami 30 ekor kambing. Oh, ini jutaan. 30 juta atau berapa ya? 40 juta bisa masuk ya. Satu kambing anggap saja 1,5 juta ya, atau 2 juta. Wah, ini 60 juta ini. Faqara'a alaihi surat al-Fatihah, kemudian sahabat tersebut membacakan hanya surat al-Fatihah dan hanya sekali. Hanya surat al-Fatihah dan hanya sekali. Faqama, maka berdirilah kepala kampung tadi seakan-akan dia bangkit dari ikatan. Dia betul-betul energik semula, kemudian susah terikat, kemudian ikatannya lepas, maka dia merasa merdeka. Falamma qadimu, maka tatkala mereka, para sahabat, rombongan sahabat ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil bawa 30 ekor kambing. Sambil bawa 30 ekor kambing, kemudian mereka ceritakan kepada Nabi bima hasal, apa yang telah terjadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma adraka annaha ruqyah." Dari mana kamu tahu kalau itu ruqyah? Fatusama bi ruqyah. Oleh karena itu maka surat Al-Fatihah disebut surat ruqyah. Diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, siapakah yang meruqyah? Kalau Ibnu Katsir di tafsirnya, di tafsir surat Al-Fatihah, beliau mengatakan, "Wa fi ba'di riwayat Muslimin," dan di sebagian riwayat Muslim, ini tambahan dari saya, untuk hadis ini bahasanya Abu Sa'id Al-Khudri itulah yang meruqyah kepala desa yang tersengat. Kata Ibnu Katsir, di sebagian riwayat Muslim terdapat penegasan sahabat yang meruqyah adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, namun di takhid tafsir Ibnu Katsir oleh Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, beliau katakan, beliau kritik, kata demikian dikatakan oleh Ibnu Katsir, wahmun, dan itu salah paham. Lam yaqa dzalika fi sahih Muslim. Penegasan bahasanya yang meruqyah adalah Abu Sa'id Al-Khudri itu tidak terdapat dalam riwayat sahih Muslim. Namun itu adalah diriatkan oleh Nasa'i di Yaumil wal Lailah, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Maka kesimpulannya, dalam riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad, serta Nasa'i dalam Amalul Yaumi wal Lailah, terdapat penegasan bahasanya yang meruqyah adalah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Maka hadis ini dalil boleh meruqyah orang kafir. Karena kampung tersebut kampung kafir. Kampung tersebut itu kampung perkampungan Arab, ya, bukan kaum muslimin, namun ya, suku Arab dan mereka musyrik. Diruqyah oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Dan di sini dalil bolehnya muamalah, ya, muamalah dengan orang kafir. Ini kontrak kerja, ini saya kerjakan hal ini, upahnya sekian. Kerja, kontrak kerja, punya hubungan kontrak dengan orang kafir, hukumnya boleh. Maka ceritanya ada sejumlah sahabat safar, kemudian mereka kehabisan bekal. Dan perlu diketahui di masa Nabi itu tidak ada bisnis kuliner. Belum ada restoran, warung makan, itu tidak ada. Tidak ada. Maka ketika orang itu musafir makan, kalau musafir itu bisa makan, kalau di masa Nabi pilihannya adalah bawa bekal. Kalau tidak ada bekal, maka singgah di kampung yang terdekat yang ada, kemudian minta untuk dijadikan tamu, bertamu, yang nanti kemudian tamu ini dapat suguhan, bisa makan. Maka mereka safar kehabisan bekal makanan, dan mereka istadofu, minta diberi jamuan, saya tak bertamu di kampung kalian. Maka penduduk kampung itu tidak ada yang nerima, tidak, bablas saja, kamu pergi sana, lanjut, tidak nerima. Dan bukanlah syarat tamu itu harus kenal. Pada asalnya ketika suasana masih aman-aman saja, ya, bukanlah syarat untuk jadi tamu itu ya, kenal. Maka mereka ingin jadi dhaif, istadofu. Mereka minta untuk dijadikan sebagai dhaif, jadi tamu. Karena bukanlah syarat tamu haruslah orang yang dikenal. Meskipun ya tentu kalau kondisinya tidak aman, penuh dengan kejahatan dan yang lainnya, tentu berbeda dengan ya, sekarang bertamu jadi modus, modus kejahatan, tentu kondisinya lain. Modus perampokan, pura-pura bertamu sehingga bisa masuk kemudian melakukan perampokan dan semacam itu. Namun pada asalnya tamu itu tidaklah tidak diharuskan adalah orang yang dikenal. Maka mereka minta jamuan, minta jadikan tamu, kemudian diberi hak tamu yaitu jamuan. Namun tidak ada yang mau nerima. Hanya mereka istirahat di pinggir kampung. Kemudian kepala kampung tersebut ada yang tersengat, binatang berbisa. Kemudian mereka datang ke rombongan para sahabat yang beristirahat di pinggiran, di pinggiran kampung. Dan mereka minta untuk diruqyah. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri ya, bersedia meruqyah, namun dengan catatan minta upah 30 ekor kambing. Disepakati, maka kemudian diruqyah dan sembuh. Diruqyah dan sembuh. Akhirnya kembalilah ke mereka, dapat 30 ekor kambing. Kemudian mereka dari kambing tersebut diperah, diambil susunya, kemudian mereka menjadikan sahabat ini, rombongan sahabat ini kemudian minum susunya sebagai pengenyang. Karena di antara makanan pengenyang yang pokok di masa silam adalah susu. Jadi kenapa mereka minta kambing, kenapa minta 30 ekor kambing? Ya, mau diambil susunya untuk mengenyangkan perut. Untuk mengenyangkan perut. Maka makanan pengenyang yang pokok di masa Nabi adalah roti dari tepung, ya, gandum. Ya, jika tidak ada, maka mereka mengenyangkan diri dengan susu. Susu kambing ya, atau susu unta. Ya, jika tidak ada, maka mereka mengenyangkan diri dengan air sama tamar, kurma kering. Maka sahabat ini minta 30 ekor kambing untuk diambil susunya. Setelah mereka dapat, kemudian mereka ambil susunya, kemudian mereka minum kenyang dan lanjut jalan ke Madinah. Dan mereka mau bagi, namun mereka khawatir ini jangan-jangan tidak halal. Akhirnya kemudian ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi menegaskan halalnya dengan Nabi katakan, jangan lupa saya dibagi. Saya minta bagian untuk menegaskan kalau itu halal dan kalian tidak perlu merasa berat untuk mendapatkannya atau karena mendapatkannya. Maka hadis ini dalil bolehnya menetapkan upah di depan sebelum ru'yah. Namun dengan status transaksinya namanya ju'alah, artinya upah itu diterima jika sembuh. Jika sembuh, jika tidak sembuh maka upah tidak diserahkan. Maka upah ru'yah dengan model semacam ini hukumnya boleh, dengan syarat sembuh. Di ru'yah sembuh maka upah diambil, hukumnya boleh. Kemudian di sini dalil bolehnya meru'yah, dan di sini dalil bahasanya di antara kiat penting dalam ru'yah adalah membacakan Al-Fatihah. Dan manfaat dari ru'yah itu berkaitan dengan masalah kualitas iman orang yang baca. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau meru'yah dengan sekedar, meskipun enggak boleh bilang sekedar membaca surat Al-Fatihah, dan itu cuma sekali langsung sembuh seketika. Mungkin ini berkaitan erat dengan kualitas pembaca. Kemudian ru'yah itu tidak identik dengan jin, identik dengan kesurupan atau ya, semacam itu. Ini ru'yah yang dilakukan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri adalah ru'yah untuk orang yang terkena bisa, dan itu sembuh, pengaruh bisanya hilang dengan sebab ruqyah. Maka ruqyah itu tidak identik dengan jin, kesurupan dan semacam itu. Dan hadis ini dalil bahasanya nama lain dari surat Al-Fatihah adalah ruqyah, untuk menunjukkan bahasanya materi ruqyah yang paling pokok, paling penting adalah membacakan surat Al-Fatihah. Nah, kemudian kita lanjutkan, wahiyya suratun azimah, maka Al-Fatihah adalah surat yang agung. Yang diantara hal yang menunjukkan keagungan Al-Fatihah bahasanya Allah menjadikan membaca Al-Fatihah salah satu rukun dalam sholat, dan bahasanya Al-Fatihah itu diulang-ulang dalam setiap rakaat, maka ini menunjukkan keagungan surat ini. Maka di sini disebutkan ada berapa nama surat Al-Fatihah? Ada berapa tadi? Enggak, ada berapa nama surat Al-Fatihah yang disebutkan? 5 atau 6? 6. Ya, perlu diketahui bahasanya surat Al-Fatihah ya, memiliki 12 nama. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Qurtubi di tafsirnya, surat Al-Fatihah punya 12 nama. 6 berarti separuh. Yang pertama adalah As-Salat. Kemudian yang kedua adalah suratul hamdi. Suratul hamdi, surat pujian, karena ini menguatkan pendapat ulama yang mengatakan Al-Fatihah dimulai dari Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga adalah Fatihatul Kitab, yang sering disingkat dengan Al-Fatihah. Yang keempat adalah Umul Kitab. Yang kelima adalah Umul Quran. Yang keenam adalah Al-Mathani yang diulang-ulang. Yang ketujuh adalah Al-Quranul Azim, dalam pengertian bacaan yang agung. Yang kedelapan adalah syifa. Kemudian yang kesembilan adalah ruqyah. Kemudian yang kesepuluh adalah al-asas. Al-asas, dasar, pondasi. Kemudian yang kesebelas adalah al-wafiyah, yang mencukupi. Yang kedua belas adalah al-kafiyah, maknanya sama, yang mencukupi. 12 nama surat Al-Fatihah. Saya ulangi, siapa yang kemudian ada yang ketinggalan silakan dicek. Yang pertama adalah as-salat, kemudian yang kedua adalah suratul hamdi, yang ketiga adalah Fatihatul Kitab yang disingkat dengan surat Al-Fatihah, kemudian yang keempat umul kitab, yang kelima adalah umul Quran, yang keenam adalah al-mathani atau as-sab' al-mathani, kemudian Al-Quranul Azim itu yang ketujuh, Asyifa itu nama yang kedelapan, Ruqyah itu nama yang kesembilan, Al-Asas itu nama yang kesepuluh, Al-Wafiyah nama yang kesebelas, dan yang terakhir nama dari Al-Fatihah adalah Al-Kafiyah. Kemudian kita kembali ke sarah ba'du fawaid surat Al-Fatihah. Wahiyah dan surat Al-Fatihah itu tata doman memuat pesan-pesan yang agung. Fiha isi surat Al-Fatihah tiga jenis tauhid. Ini kita jumpai fi awaliha, di awal surat Al-Fatihah. Maka di Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbil Alamin, di sini ada tauhid rububiyah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin, ini tauhid nama dan sifat Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini tauhid ubudiyah atau tauhid ibadah, atau nama lainnya adalah tauhid uluhiyah. Idzan jika demikian, maka surat Al-Fatihah itu memuat tiga jenis tauhid. Dan surat Al-Fatihah juga memuat dua jenis doa. Karena doa itu ada dua macam, ada doa ibadah dan ada doa masalah. Doa ul-ibadah adalah sanjungan kepada Allah Jalla wa'ala dan mengingat Allah, demikian juga semua bentuk ibadah. Salat, puasa dan yang lainnya adalah doa ul-ibadah. Semua ibadah itu disebut doa, karena semua orang yang beribadah itu berharap agar ibadahnya diterima, agar dia diampuni karena sebab ibadah tersebut, agar dia masuk surga, menjadi sebab masuk surga, dan seterusnya. Kemudian doa masalah yaitu talabul hawaij, mengajukan hajat kepada Allah Jalla wa'ala. Doa ul masalah itu kita jumpai, ini mawjudun, ada di surat Al-Fatihah, tepatnya di ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini sampai akhir surat Al-Fatihah adalah talabun, permohonan dan doa. Oleh karena itu dianjurkan setelah selesai membaca surat Al-Fatihah untuk mengucapkan amin. Ai yang artinya amin adalah Allahumma stajib, ya Allah, kabulkanlah. Dan ini sama dengan penjelasan Ibnu Katsir di tafsir surat Al-Fatihah, maksudnya amin maknanya adalah Allahumma stajib, ya Allah, kabulkanlah. Kalau menurut pemaknaan ini, maka ya, maka ungkapan yang agak aneh adalah Allahumma amin. Nanti jadinya ungkapannya jadi aneh, karena jadinya Allahumma Allahumma istajib. Kalau amin itu maknanya Allahumma Allahumma istajib, maka ungkapan yang diungkapkan oleh sebagian orang Allahumma amin itu kan jadi unik. Allahumma aminnya Allahumma istajib. Jadi kan, jadi Allahumma amin itu maknanya Allahumma Allahumma istajib. Menjadi aneh. Nah, Namun sebagian ulama mengatakan bahasanya amin maknanya adalah istajib. Yang di antara yang mengatakan bahasanya amin maknanya Allahumma istajib adalah Ibnu Katsir di tafsir surat Al-Fatihah. Namun sebagian ulama mengatakan amin maknanya adalah istajib, ya Allah kabulkanlah. Ya, kalau menurut penjelasan yang kedua yang mengatakan amin maknanya kabulkanlah, ya maka Allahumma amin tidak salah. Maka Allahumma amin tidak keliru. Tapi kalau dari sudut pandang ulama yang maknai amin adalah Allahumma stajib, nah, nanti Allahumma amin jadinya ya unik, karena Allahummanya double, ya, sehingga ya al-amru wasi' dalam masalah ini boleh kamu ucapkan Allahumma amin, ya, al-amru wasi' lapang, ya, tergantung dari pemaknaan mana yang dipakai, acuan mana yang dipakai. Ya, kalau sepakat dengan istajib, ya Allahumma amin, tidak masalah. Namun kalau cenderung pada amin maknanya Allahumma istajib, ya jadinya minimal kita katakan, kita tidak menegaskan hukumnya makruh atau apa, namun ya, minimal kita katakan jadinya unik, ya, jadinya aneh. Ya. Karena Allahumma amin jadinya Allahumma, Allahumma istajib. Dan mengucapkan amin bahasa Arabnya disebut ta'min. Namun perlu diketahui ta'min dalam bahasa Arab kontemporer artinya asuransi. Ya. Maka ketika maka tidak boleh orang kemudian melegalkan asuransi dengan pakai kemudian perkataan fuqaha yustahabu ta'min. Yustahabu ta'min karena di situ artinya dianjurkan membaca amin. Ya. Setelah Al-Fatihah bukan dianjurkan ikut asuransi ya. Wa ta'min dan ta'min ucapan amin innama yakun hanyalah ada untuk doa dan surat Al-Fatihah seluruhnya adalah doa dari awal sampai sebelum ihdinas siratal mustaqim maka itu doa ibadah kemudian ihdinas siratal mustaqim sampai akhir itu doa ul mas'alah dan dalam Al-Fatihah juga terdapat penegasan adanya kerasulan, adanya manusia yang jadi rasul. Karena konsekuensi dari Rabbul Alamin, Rabb semesta alam dan Rabb adalah yang yuslih, memperbaiki keadaan hamba-hambanya, wa yurabbi mendidik atau memelihara hamba-hambanya. Wa muqtada dan konsekuensi dari memelihara hamba adalah Allah kirimkan kepada mereka sejumlah utusan untuk memberikan hidayah kepada mereka dan untuk mendidik mereka. Dan pemeliharaan yang paling penting adalah pemeliharaan iman. Dan pemeliharaan iman itu ada dengan pengutusan para rasul. Maka wahada maka adanya rasul adalah muqtadur rububiyah. Adalah konsekuensi dari rububiyah Allah. Allah memelihara makhluknya dan memelihara fisiknya dan memelihara non fisiknya dan tentu pemeliharaan non fisik lebih penting daripada pemeliharaan fisik. Maka siapa yang mengimani Allah adalah Rabb semesta alam maka dia harusnya menerima kenyataan adanya manusia yang menjadi utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min muqtadal hidayah. Dan ini adalah konsekuensi dari Allah memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya. Sebagaimana Allah memberikan petunjuk kepada hamba untuk minum dan makan. Memberikan petunjuk kepada bayi untuk mengetahui manakah tetek ibunya. Maka ada petunjuk yang lebih penting. Yang kemudian semestinya Allah berikan kepada hamba-hambanya petunjuk masalah iman. Ihtina siratal mustaqim. Dan tidaklah mungkin al-ihtidak mendapatkan petunjuk pada jalan yang lurus kecuali dengan adanya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka dalam Al-Fatihah yaitu dari Rabbil Alamin dan dari Ihdinas Siratal Mustaqim terdapat penegasan adanya kewajiban untuk mengakui adanya manusia-manusia pilihan yang jadi utusan Allah. Dan dalam Al-Fatihah terdapat sanggahan untuk segala kelompok-kelompok yang menyimpang. Terdapat sanggahan terhadap mulahidah ateis yang menihilkan jagat raya dari pencipta. Karena dalam surat Al-Fatihah terhadap sanggahan terhadap orang-orang ateis, karena Al-Fatihah menetapkan bahasanya jagat raya ini memiliki Rabb yang menciptakannya. Yang ini kita dapatkan di kalimat Rabbil Alamin. Dan Rabb maknanya adalah sang pencipta, Al-Murabbi, pemelihara seluruh makhluk. Dan Allah memelihara seluruh makhluk dengan nikmat. Ya, sebagaimana juga ditegaskan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab di Usulus Salasah, bahasanya Allah Subhanahu wa taala dia adalah Rabbani wa Rabbal jami'al wa Rabbal alamina bi ni'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu. Bahasanya Allah adalah Rabbi yang meliharaku dan memelihara semesta alam bi ni'amihi dengan segala nikmat-nikmat yang dia berikan. Dan Allah pelihara seluruh makhluk dengan nikmat. Dan nikmat Allah ada dua macam, nikmat lahiriah, nikmat fisik, dan nikmat non-fisik. Itulah nikmat iman, nikmat taufik, nikmat diringankan langkah untuk taat. Dan Allah memelihara seluruh makhluk dengan dua jenis nikmat di atas. Ya, Allah pelihara seluruh makhluk dengan nikmat-nikmat fisik, makan, minum, bernapas. Dan Allah pelihara seluruh makhluk, yaitu makhluk-makhluk yang Allah cintai dengan nikmat non-fisik, nikmat taufik, hidayah, ilmu, ya, semangat untuk beramal, diringankannya langkah kaki badan untuk taat. Wal muslih, dan dialah yang memperbaiki dan yang memiliki. Semua ini termasuk dalam bagian dari makna Arab. Sehingga dalam Al-Fatihah terdapat sanggahan terhadap Al-Mulahidah atau Al-Malahidah, orang-orang ateis, Al-Mu'attilah yang mengingkari dan menihilkan pencipta. Demikian juga dalam surat Al-Fatihah terdapat sanggahan untuk orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah. Yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pada kalimat iyak, ini diambil dari ayat iyyaka na'budu. Haitsu, di mana di sini fi hadhi ayat ini terdapat ikrar memurnikan ibadah untuk Allah. Sehingga dalam surat Al-Fatihah terdapat sanggahan untuk orang-orang musyrik, yaitu orang yang ya'budu nama Allahi ghairahu, menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Maka orang musyrik itu ada dua macam. Yang pertama adalah alladzina ya'buduna ma'allahi ghairahu, menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Salat yes, sesaji juga yes, itu musyrik. Salat untuk menyembah Allah, sesaji untuk menyembah selain Allah. Salat yang rajin, puasa Ramadan enggak absen, namun larung juga enggak absen. Non sesaji untuk Dewi Sri, wiwitan atau yang lain juga terus. Maka ini musyrik jenis yang pertama. Alladzina ya'buduna ma'allahi ghairahu, yang menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Kemudian orang musyrik jenis yang kedua adalah di kalimat sebelumnya alladzina ya'buduna ghairallahi, orang yang menyembah selain Allah dan tidak pernah menyembah Allah. Orang yang menyembah selain Allah dan tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, salat enggak, puasa enggak, ibadah-ibadah yang lain untuk Allah enggak, wiwitan untuk nyembah Dewi Sri iya, larung untuk kemudian nyirokidul oke, sesaji untuk pohon wingit ini dan itu enggak lupa, sholat enggak, ini juga musyrik. Ini juga musyrik. Wa fiha, kemudian Al-Fatihah terdapat sanggahan untuk sejumlah kelompok-kelompok dari umat ini yang menyimpang dari thariqil haq, dari jalan yang benar. Ada kemudian aliran sesat namanya Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah, yang mereka adalah orang-orang yang tersesat di bab takdir. Demikian juga sanggahan pada orang-orang yang menolak sifat Allah, yang disebut dengan Mu'atilah. Mereka lah orang-orang yang menihilkan Allah dari nama dan sifat. Di antaranya adalah Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang lain. Maka semua orang yang mengingkari sifat, semua sifat atau sebagian sifat, maka surat Al-Fatihah adalah sanggahan untuk mereka. Maka berkaitan dengan masalah mengingkari sifat Allah yang bahasa Arabnya disebut ta'til, maka ta'til atau mengingkari sifat Allah itu ada dua macam. Ada ta'til yang total dan ada ta'til yang parsial. Ada yang mengingkari semua sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tidaklah punya sifat sama sekali. Yang ini merupakan keyakinan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Mereka tidak mau mengimani kalau Allah punya sifat. Atau mengingkari nama dan sifat. Mu'tazilah mengingkari semua nama dan sifat Allah. Sedangkan Mu'tazilah itu mengimani nama namun tanpa mengimani sifat. Maka ini adalah ta'til, pengingkaran terhadap sifat yang bersifat parsial. Atau sebagian, maka ta'til tadi bersifat total, maaf, Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ya, ta'til yang bersifat total atau bersifat parsial, sebagaimana Asy'ariyah yang hanya mengimani 7 atau 13 atau 21 nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Maturidiyah. Fiha, kemudian dalam Al-Fatihah terdapat penegasan adanya hari berbangkit, diambil dari Maliki Yaumiddin. Yaumiddin artinya Yaumil Hisab, karena din di sini maknanya adalah hisab. Maknanya adalah perhitungan amal. Sedangkan din yang maknanya kita terjemahkan dengan agama, maknanya adalah taat. Maka din itu punya dua makna. Makna yang pertama adalah hisab atau pembalasan amal, contohnya Malik Yaumiddin. Kemudian din yang biasa kita terjemahkan dengan agama itu makna dasarnya adalah taat. Maka tidak ada agama bagi orang yang tidak taat, karena din adalah taat. Dan Yaumuddin adalah Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Disebut Yaumuddin karena Allah menghisab hamba dan memberikan balasan untuk perbuatan hamba. Dan hari tersebut disebut hari kiamat, diambil dari kata-kata qiyam, li qiyamin nasi min kuburihim, karena manusia berdiri bangkit dari kubur mereka masing-masing. Dan dalam surat Al-Fatihah terdapat sanggahan untuk orang Yahudi yang Allah sebut dengan Al-Maghdubi Alaihim, orang yang dimurkai, dan semua orang yang mengikuti jalannya orang Yahudi, yaitu semua orang yang berilmu yang tidak bersemangat untuk mengamalkan ilmunya. Kemudian dalam surat Al-Fatihah terdapat sanggahan untuk orang-orang Nasrani yang mereka menyembah, semangat menyembah Allah tanpa petunjuk, tanpa ilmu. Maka dalam surat Al-Fatihah terdapat sanggahan terhadap semua ahli bid'ah, penggemar amal-amal yang tidak ada tuntunannya, yang semangat menyembah Allah tanpa dalil, tanpa ilmu, baik Nasrani atau yang lain. Karena orang yang sesat adalah orang yang menyembah Allah tanpa ilmu. Maka Nasara, maka orang-orang Nasrani, demikian juga ahli bid'ah dan khurafiyun, orang yang percaya dengan khurafat, semua mereka termasuk dalam nama ad-dallin, orang-orang yang sesat. Karena mereka menyembah Allah dengan bid'ah, muhdatsat dengan amal-amal yang mengada-ada, wal khurafat dengan khurafat. Dan semua bid'ah adalah khurafat. semua bid'ah adalah khurafat. Khurafat itu cerita bohong. Dan semua bid'ah itu demikian. Semua bid'ah itu punya sifat khurafat. Ya, karena di sana ada cerita bohong. Kalau baca ini sekian kali, maka manfaatnya demikian. Ini puasa begini, manfaatnya demikian. Sholat semacam ini diiming-imingi agar orang semangat mengerjakannya, maka nanti ada manfaatnya demikian-demikian, dan itu cerita bohong. Itu cerita bohong. Maka semua bid'ah adalah khurafat. Cerita dan berita bohong. Ada manfaat demikian-demikian, dan itu tidak ada dasarnya. Alati ma'angsalallah biha min sultan, yang Allah tidaklah menurunkan dalil kalau itu satu ibadah yang mendekatkan kepadanya. Sebagaimana dalam surat Al-Fatihah terdapat sanggahan terhadap ulama'ud-dullal, dotnya di dhamma, artinya orang-orang yang sesat, yang mereka menyelewengkan firman Allah dari tempatnya, kemudian beramal berdasarkan hawa nafsunya, menyelewengkan teks-teks wahyu, dan mengotak-atiknya tidak sebagaimana yang Allah inginkan. Diotak-atik litatawafaqa ala ahwa'ihim, agar cocok dengan hawa nafsu mereka. Dan yang terdepan dalam masalah melakukan penyelewengan semacam ini adalah orang-orang Yahudi. Demikian juga semua orang yang berjalan mengikuti jalannya orang-orang Yahudi yang suka menyelewengkan ayat, menyelewengkannya dalam masalah penafsiran. Maka orang-orang Yahudi terkenal dengan yuharifunal kalima an mawadi'ihi. Allah menyebut orang Yahudi di banyak ayat dalam Al-Quran, dan menyebut mereka adalah orang-orang yang menyelewengkan firman-firman Allah dari makna dan penafsiran yang benar. Ya, sebagaimana fi muqaddimatil mubtadi'ah, yang terdepan dalam barisan ahli bid'ah yang semangat beramal tanpa ilmu adalah orang-orang Nasrani. Oleh karena itu, ba'du salaf, ada ulama salaf, tepatnya Sufyan Atsauri mengatakan, man dalla min ulama'ina, ulama kita kaum muslimin yang tersesat ada padanya keserupaan dengan orang Yahudi. Wa man dalla min ubbadina, dan ahli ibadah kita yang tersesat ada padanya keserupaan dengan Nasrani. Karena kemudian ahli ibadah yang tersesat, mereka adalah orang yang semangat untuk beribadah tanpa ilmu. Maka ini sebagaimana keadaan orang Nasrani. Dan ulama-ulama yang sesat, mereka adalah orang-orang yang berilmu, tidak beramal, tidak mengamalkan ilmunya. Yang mereka ini sangat ada pada diri mereka keserupaan dengan orang Yahudi. Dan ulama-ulama sesat, ulama-ulama yang tidak mengamalkan ilmunya, kata Ibnu Al-Qayyim di Al-Fawaid, dia adalah orang-orang yang mengajak ke surga dengan lisannya, namun mengajak ke neraka dengan perbuatannya. Falwaqi', maka realitanya surat ini adalah surat yang agung, dan penulis akan membicarakan kandungan yang penting dari surat ini. Kembali ke matan, maka setelah penulis membawakan tiga ayat, sehingga di sini kita jumpai kalau saya Muhammad bin Abdul Wahab termasuk ulama yang memilih Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah. Karena setelah beliau membawakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, komentarnya dalam tiga ayat ini. Dalam tiga ayat ini terkandung tiga poin. Poin yang pertama, fiha al-mahabbah, ada padanya cinta. Karena Allah adalah yang memberi nikmat. Dan pemberi nikmat dan orang yang, dan pihak yang berjasa itu dicintai berbanding lurus dengan kadar pemberian jasa, pemberian nikmat dan jasa yang dia berikan. Kemudian kita baca sekalian matannya, wal mahabbatu tanqasimu ila arbati anwa', dan cinta itu ada empat macam. Mahabbatun syirkiyah, kecintaan yang menyebabkan musyrik, itulah cinta kepada selain Allah, cinta kepada berhala sebagaimana cinta kepada Allah. Itulah orang-orang yang Allah berfirman tentang mereka, di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah andadan, tandingan dalam cinta. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana cinta mereka kepada Allah. Sampai ayat wa ma hum bi kharija minan nar, mereka tidak akan keluar dari neraka. Kemudian yang kedua, mencintai kebatilan dan pembela kebatilan dan pelaku atau praktisi kebatilan, membenci kebenaran dan para pengamalnya, orang-orang yang mengamalkan membela kebenaran. Dan inilah sifat orang-orang munafik. Kemudian mahabbah jenis yang ketiga, mahabbah tabi'iyah, cinta yang bersifat alami, normal. Inilah cinta dengan harta, cinta dengan anak. Dan ini satu hal yang tidak mengapa, idza lam tasghal, jika tidak menyibukkan orangnya dari taat kepada Allah. Walam tu'in, dan tidak membantu dan tidak menolong, tidak menyebabkan melakukan hal-hal yang Allah haramkan, maka cinta tabi'iyah fahiyat mubahatun, hukumnya mubah. Kemudian mahabbah, cinta jenis yang keempat, mencintai orang yang bertauhid dan membenci orang-orang musyrik. Dan ini adalah ikatan iman yang paling kuat. Wa a'dhamu ma ya'budu bihi al-'abdu rabbahu. Dan ini adalah sarana penting, paling penting seorang hamba menyembah Tuhannya. Kemudian di ayat yang kedua, di Ar-Rahman Ar-Rahim, itu terdapat roja, berharap kebaikan kepada Allah. Dan di ayat Malik Yaumiddin terdapat Al-Khawf. Maka kata penulis, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, terkandung di dalamnya cinta. Ar-Rahman Ar-Rahim itu roja, kemudian Malik Yaumiddin itu Al-Khawf. Ya, penjelasannya, ya, tiga ayat yang dibacakan oleh penulis di awal surat, di awal risalah, di awal buku adalah Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin. Yang tiga ayat ini mengandung tiga kandungan. Yang pertama adalah Alhamdulillah Rabbil Alamin. Di sini ada memuji Allah. Karena apa kita memuji Allah? Jawabannya karena nikmat-nikmatnya. Fahuwa, maka Allah itu dipuji zatnya, namanya, karena zatnya, karena nama, sifat dan perbuatannya. Karena Allah lah yang memberikan nikmat kepada hamba-hambanya, maka semua dan semua orang yang, semua pihak yang memberikan nikmat dan kebaikan, maka dia patut untuk dipuji sesuai dengan kadar besaran nikmat dan jasa yang dia berikan. Wahada yaktadi, dan adanya jasa dan nikmat itu mengharuskan si pemberi nikmat untuk dicintai. Karena kaidah psikologi manusia, bahasanya jiwa manusia, jubilat memiliki fitrah ala hubbi man ahsana ilaiha, jatuh cinta dengan semua orang yang berbuat baik kepadanya. Dan Allah Jalla wa'ala adalah zat yang sangat baik, zat yang memberikan nikmat, yang memberikan anugerah kepada hamba-hambanya. Maka semestinya hati manusia cinta, mencintai Allah karena nikmat-nikmat yang Allah berikan, karena anugerah, karena kebaikan yang Allah berikan, dengan kecintaan yang tidak tertandingi kecintaan-kecintaan yang lain. Walidzalika, oleh karena itu, maka cinta adalah jenis ibadah yang paling agung. Maka kandungan dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tata doman mengandung cinta kepada Allah. Kemudian penulis menyebutkan bahasanya cinta dalam hal ini ada empat jenis. Ya, maka kenapa kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Allah dipuji karena dua hal, dua faktor. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Abdul Razak di Sarah Mandumah Mimiyah. Yang pertama adalah karena nikmat-nikmat yang Allah berikan. Karena nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dan yang kedua karena sifat-sifat mulia yang luhur dan luhur yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketika kita muji orang, boleh jadi karena dia berjasa pada kita, boleh jadi karena kita kagum karena dia punya sifat-sifat luhur, dia dermawan. meskipun tidak ada cipratannya kepada kita, kita memujinya, masya Allah dia seorang yang dermawan, berjiwa sosial yang tinggi dan seterusnya. Maka pujian kepada Allah karena dua faktor ini, dua-duanya sekaligus, karena sifat-sifatnya yang mulia, ya, sifat-sifatnya yang luhur, dan kemudian karena nikmat-nikmatnya yang dia berikan kepada manusia. Dan nikmat itu terkandung dalam Rabbil Alamin, karena Rabbil Alamin artinya yang memelihara dengan nikmat, memelihara makhluk dengan nikmat. Maka di Alhamdulillah Rabbil Alamin itu terkandung Allah pemberi nikmat kepada manusia. Kalau Allah itu adalah pemberi nikmat yang memberikan limpah nikmat kepada manusia, maka kewajiban manusia untuk jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kaidah jiwa manusia, wal mun'im dimatan wal mun'in yuhabbu ala qadri in'amihi. Dan orang yang berjasa itu dicintai berbanding lurus dengan besaran jasanya, dan tidak ada yang lebih berjasa dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di sarahnya tadi dikatakan, maka manusia wajib mencintai Allah dengan rasa cinta yang tidak ada duanya. Dengan rasa cinta yang tidak ada duanya. Oleh karena itu maka sungguh aneh ketika kita jumpai manusia tidak cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebabnya pasti karena dia tidak menyadari bahasanya apa yang dia rasakan adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini terdapat jawaban bagaimanakah supaya menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Jawabannya, ingatlah nikmat itu adalah pemberian dan kemurahan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu menyadari, dia bisa bernapas, dia bisa hidup, bisa makan, bisa minum, bisa ini jalan, bisa beraktivitas, itu semata-mata karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka hati tidak akan kuasa kecuali pasti mencintainya. Orang yang tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala atau tidak punya cinta yang besar kepada Allah, itu problemnya adalah karena dia menyadari, dia beranggapan bahasanya nikmat yang dia dapatkan itu semata-mata jerih payahnya, atau karena kebetulan ya, otomatis ya, dia anggap dia bisa bernapas dan seterusnya. Dan orang yang menyadari kalau nikmat itu adalah ada yang ngatur, ada yang memberi, dan yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dipastikan siapa yang merenungkan hal ini, dia akan cinta kepada Allah dengan cinta yang sangat-sangat besar. Ya, ada empat jenis cinta. Yang pertama adalah cinta yang menjadi musyrik orang yang memilikinya. Itulah cinta kepada berhala, kepada patung dan berhala, dan semua yang disembah selain Allah. Sebagaimana ayat yang tadi telah kita baca. Dan disampaikan walladzina amanu asyaddu hubbalillah, dan orang yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah dibandingkan cintanya orang-orang musyrik. Karena cintanya orang yang beriman, cinta yang tauhid, yang murni, tidak dibagi dengan berhala-berhala yang lain. Cinta yang ikhlas murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis yang kedua adalah cinta yang haram, yaitu mencintai semua hal yang Allah benci, yaitu minal mamnu'at, berbagai hal yang terlarang, wal manhiyat, dan yang terlarang, wal muharramat, dan yang haram. Dan di antara cinta yang dibenci adalah mencintai orang musyrik dan mencintai orang kafir. Yaitu mencintai orang musyrik dan mencintai orang kafir karena kemusyrikan dan kekafirannya. Karena cinta dengan orang kafir itu ada dua macam, adalah cinta karena agamanya, dan inilah yang terlarang, inilah loyalitas dengan orang kafir, dan cinta tabii, cinta normal. Cinta normal, cinta pada orang tuanya yang kafir, yang musyrik karena dia orang tuanya. Cinta kepada istrinya, kenapa? Karena dia ahli kitab Nasrani. Maka itu cinta yang tabii, cinta yang alami, dan ini bukan cinta yang terlarang. Ini bukanlah cinta kepada orang kafir yang terlarang. Cinta kepada orang kafir yang terlarang adalah cinta kepada orang kafir karena agamanya, karena setuju dengan agamanya, senang dengan agamanya, suka dengan agamanya. Kemudian jenis yang ketiga adalah mahabbah tabi'iyah, cinta yang alami. Itulah cintanya manusia kepada anaknya, kepada orang tuanya, kepada istrinya, kepada kawannya. Ini adalah cinta yang alami, la yu'akhadu alaihal insan, yang seorang itu tidaklah dihukum karenanya. Kemudian yang keempat adalah cinta dengan cinta yang wajib, yaitu mencintai para kekasih Allah. Wayal mahabbatu fillah, inilah yang disebut dengan cinta karena Allah. Maka apa itu yang dimaksud cinta karena Allah? Mencintai para kekasih Allah, mencintai manusia-manusia yang Allah cintai. Inilah yang disebut loyal karena Allah. Ini semua cinta atau ini semua tercakup dalam ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, berkenaan dengan cinta syirkiyah, mahabbah syirkiyah, maka di keterangannya di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan selain Allah andadan, tandingan. Yang dimaksud dengan andadan adalah syubaha yang serupa, wan nudara yang semisal bagi Allah. Dan semua yang disembah selain Allah, maka dia telah dijadikan tandingan bagi Allah, serupa dengan Allah, adilan, sebanding dengan Allah. Dan orang-orang musyrik, mereka mencintai sesembahan mereka dengan kecintaan yang sangat besar. Oleh karena itu, maka mereka yamutuna rela mati dunaha demi membela berhalanya. Yuktaluna dunaha, mereka rela dibunuh demi membela berhalanya. Walau kanu, seandainya mereka tidak mencintai berhala, mereka tidak akan rela berperang yang bertaruh nyawa untuk membela berhala. Akan tapi mereka berpegang teguh dengan berhala dan mencintainya. Kenapa? Karena usribat telah masuk ke dalam hati mereka kecintaan kepada berhala. Kecintaan kepada berhala itu telah masuk ke dalam hati mereka. Seakan-akan cinta dengan berhala itu seperti air, seperti air sehingga masuk ke dalam hati. Maka ini masuk dengan bahasa usribat itu lebih mendalam. Masuk dengan menggunakan dengan diksi usribat itu lebih mendalam. Artinya cinta kepada berhala itu seakan-akan air yang masuk ke dalam hati, dan sifat air akan masuk sampai ke celah-celah yang paling sempit sekalipun. Itu sifat air. Kalau hati ini satu benda yang dia punya rongga-rongga, ada yang sempit, ada yang longgar, ada yang lapang, dan kita siram air, maka air akan masuk bukan hanya di space-space yang longgar, ruang-ruang yang longgar, sampai yang sempit sekalipun akan dimasuki. Maka kecintaan kepada berhala itu usribat telah masuk dalam hati mereka, yang masuk ke relung hati mereka sampai yang sulit untuk terjangkau. Itu pun dimasuki oleh kecintaan kepada berhala. Artinya ini kecintaan yang luar biasa, kecintaan yang tak terbayangkan. Sampai kemudian bahasa kita sampai masuk ke relung hati yang paling dalam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza dzukirallahu wahdahu, jika disebutkan tauhid Allah semata, maka isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Maka kemudian maka bencilah, maka jijiklah, enggak sukalah qulub, hati orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat. Namun jika disebutkan berhala-berhala selain Allah, idahum yastabsyirun, mereka sangat bergembira. Dan dikutip ayat, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Maka li'anal musyrikina, maka satu hal yang patut diperhatikan, bahwa orang-orang musyrik itu yuhibbunallaha, mereka cinta kepada Allah. Namun cinta yang diduakan antara Allah dengan selain Allah. Adapun cintanya orang-orang yang beriman kepada Allah adalah cinta yang murni hanya untuk Allah. Walau yaralladzina zalamu, dan seandainya orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang musyrik, melihat it yaronal adzab, tatkala mereka melihat azab, annal quwwata lillahi jami'a, bahasanya kekuatan adalah semata-mata milik Allah, dan Allah adalah zat yang keras siksaannya. Maka orang musyrik itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena salah satu dari dua bentuk orang musyrik adalah orang yang menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Dan dia tidaklah menyembah Allah kecuali karena cinta kepada Allah. Tidaklah dia menyembah Allah kecuali karena cinta kepada Allah. Namun kenapa musyrik? karena dia menyembah Allah dan menyembah selain Allah, dan ini adalah yang tentu ini adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang musyrik itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa mereka musyrik? Karena mereka mencintai berhala, demikian juga mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mencintai berhala sebagaimana cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqul jalla wa ala, maka Allah jalla wa ala berfirman, seandainya mereka mengetahui masa ya'ulu ilaihi, dampak yang akan mereka jumpai pada hari kiamat bersama orang-orang dan makhluk-makhluk yang mereka sembah, niscaya mereka akan punya keadaan dan sikap yang lain. Namun karena mereka tidak mengetahui, mereka masih nekat saja menyembah selain Allah. Karena pada hari kiamat nanti, orang yang diikuti di antaranya adalah orang yang disembah akan berlepas diri dari yang mengikuti dan akan mendustakan orang yang mengikutinya. Dan orang yang disembah, orang yang diikuti akan mengatakan, orang yang disembah akan mengatakan, nahnu ma'amarnakum, kami tidak perintahkan kalian untuk beribadah kepada kami, dan kami juga tidak tahu kalau kalian menyembah kami. Sebagaimana Allah ceritakan di surat Al-Baqarah, ingatlah ketika orang-orang yang diikuti tabarru'a, berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti, wara'awul adab, dan mereka melihat adab, wataqatta'at bihimul asbab, dan putus dan hilang sudah segala sebab. Apa yang dimaksud sebab? Sebab di sini adalah mahabbah. Sebab di sini adalah mahabbah. Kenapa mahabbah disebut sebab? Sebab itu adalah penghubung dua hal, dan demikianlah cinta. Karena cinta dia menjadi penghubung orang untuk berkorban. Karena orang itu cinta ilmu, maka cinta ilmu maka orang rela berkorban, menyisihkan waktunya untuk hadir di majelis ilmu. Karena cinta ilmu, rela orang rela berkorban, ya, ngantuk harus dikalahkan demi ilmu. Itu kalau ada cinta dengan ilmu, ya, ada cinta, maka dia menjadi sebab. Ya, sebab itu adalah sebab, bahasa Arab artinya tali penghubung. Sababun, bahasa Arab makna dasar dari sebab, tali penghubung. Tali, tali yang menghubungkan dua hal, itu sebab. Maka demikianlah, maka cinta disebut sebab karena dia tali penghubung. Tali penghubung yang menyebabkan orang rela berkorban, orang rela bersusah payah. Apa penghubungnya? Kok bisa? Ya, kok bisa susah payah semacam itu dijalani? Cinta. Maka dialah tali penghubung antara seseorang dengan pengorbanan, antara seseorang dengan jerih payah. Tali penghubungnya adalah cinta. Maka mahabbah itu disebut sebab. Maka mahabbah itu disebut sebab. Dan ketika kemudian ini kok tidak terhubung, itu jawabannya karena kurangnya cinta. Kenapa? Karena kurangnya cinta. Kenapa tidak semangat belajar agama? Karena tidak cinta dengan ilmu. Karena tidak cinta dengan ilmu. Kenapa malas belajar bahasa Arab? Karena tidak cinta bahasa Arab. Kalau punya cinta pasti terhubung, pasti connect, pasti terhubung. Kenapa tidak connect? Karena tidak ada cinta. Kenapa tidak ada cinta? Kenapa kemudian rela kerja susah payah, ya, untuk kemudian diberikan ke istri, ke anak? Karena cinta istri dan anak. Suami atau bapak yang nggak mau kerja itu nggak cinta istrinya, nggak cinta anaknya. Ya, minimal cinta, namun cintanya cinta yang kemudian pas-pasan, ya, cinta yang pas-pasan, ya. Yang cinta yang ketika begitu pas-pasan, maka dia tidak berfungsi sebagaimana semestinya. Maka dia tidak akan berfungsi sebagaimana semestinya. Maka dia malas kerja. Malas kerja, kenapa? Tidak ada cinta. Atau sangat dikit. Dan yang sangat dikit itu dianggap tidak ada. Kaedah, ya. Sangat dikit itu dianggap tidak ada. An-nadir la hukma lahu. Selalu sedikit itu seperti tidak ada. Maka mahabbah, maka itu disebut sebab karena dia tali penghubung. Maka pada saat itu, pada hari kiamat, putuslah cinta. Cintanya pemuja berhala dengan berhalanya putus. Maka yang dimaksud dengan al-asbab di surat Al-Baqarah 166 adalah cinta, sebagaimana tafsiran Ibnu Abbas, yaitu cinta yang ada di dunia antara mereka dengan berhala-berhalanya itu inqata'at, putus pada hari kiamat. Setelah dulunya saling cinta ketika di dunia, maka nanti di akhirat jadilah mereka yatala'anuna, saling melaknat di akhirat, sebagaimana Allah ceritakan di surat Al-Ankabut. Sesungguhnya yang kalian ambil selain Allah adalah berhala-berhala, mawaddata bainikum, karena cinta di antara kalian, fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Maka penyembah berhala dengan berhalanya itu punya cinta saat hidup di dunia. Di kehidupan dunia ada cinta antara penyembah berhala dengan berhalanya. Namun thumma yaumal kiamati, kemudian pada hari kiamat, yakfuru ba'dukum bi ba'din, sebagian kalian ingkar dengan yang lain, wa yal'anu ba'dukum ba'da, dan sebagian kalian mengutuk dan melaknat yang lain, dan tempat kembali kalian semua yang saling mengutuk adalah neraka. Ya, adapun orang-orang yang menyembah Allah dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah, maka Allah Jalla wa'ala akan membela mereka di akhirat, memuliakan dan masukkan mereka ke dalam surga. Inilah ma'al, dampak akhir, kondisi akhir orang yang beriman di akhirat, dan wadaka, dan itulah ma'al, dampak akhir dari orang-orang musyrik di akhirat. Meskipun mereka di dunia, mereka berpegang teguh dengan penyembahan terhadap ma'budat, berbagai macam sesembahan itu, bahkan mereka rela berperang demi membela berhala, dan mereka pun yastamituna, dan mereka pun minta mati dan rela untuk mati demi menyembah berhala, dan mereka yuzhikuna, mereka menyusahkan diri mereka sendiri dalam rangka membela berhala. Namun berhala-berhala tersebut, ya, pada kiamat nanti akan berubahlah cinta ini dan hubungan ini akan berubah menjadi adawatan, permusuhan, dan putusnya hubungan, wal iyadzubillah. Sebagaimana Allah katakan al-akhilla, orang-orang yang saling mencintai, di antaranya adalah berhala dengan para penyembahnya. Yauma idzin ba'dhum li ba'din adu, pada hari itu sebagiannya adalah menjadi musuh bagi yang lain, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka pada kiamat tidaklah tersisa kecuali cinta di antara orang-orang yang bertakwa. Karena cintanya orang-orang yang bertakwa dibangun di atas landasan yang benar, maka akan tetap tabaqqa abadi di dunia dan di akhirat. Adapun cinta antara orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, maka itu akan putus dan akan berubah ila adawah, menjadi permusuhan. Kemudian jenis yang kedua adalah cinta yang mencintai kebatilan dan pembela dan praktisi kebatilan, membenci kebenaran dan orang yang berada di barisan kebenaran. Dan ini kata penulis adalah sifat orang-orang munafik. Maka orang munafik mereka punya sifat mencintai kebatilan dan membenci kebenaran. Mereka mencintai orang-orang kafir dan membenci orang-orang yang beriman. Dan nifak, tentu ada nifak yang kecil dan ada nifak yang besar. Dan nifak yang besar adalah menampakkan Islam, menyembunyikan kekafiran. Dan tanda orang munafik, mereka mencintai ahlul batil dan membenci ahlul haq. Maka jika Anda lihat ada orang yang membenci ahlul haq, terutama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenci para ulama umat Islam dan para a'immatul muslimin, para ulama-ulama besar umat Islam, maka ketahuilah dia adalah orang munafik. Meskipun dia menampakkan keislaman dan bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah secara lahiriah, akan tapi dalam batin mereka adalah orang yang menyimpang, orang yang kafir, yatasattar, yang berkedok dengan Islam dan berkedok dengan dua kalimat syahadat. Karena realitanya dia adalah orang yang kafir, orang yang munafik di lapis yang paling bawah dari neraka. Kemudian yang ketiga adalah mahabbah tabi'iyah, itulah mahabbah yang matbu'un, terpatri pada manusia, dan manusia memiliki fitrah memilikinya. Seorang itu mencintai kerabatnya, mencintai anaknya, mencintai asdiqa'ahu, teman-temannya, demikian juga mencintai semua orang yang berbuat baik kepadanya. Maka ini adalah cinta yang alami, yang seorang itu tidaklah dihukum karenanya, kecuali manakala dia lebih mendahulukan cinta pada hal-hal tersebut daripada cinta pada Allah dan Rasulnya. Kalau orang itu lebih cinta pada anak dan yang lain daripada cinta pada Allah dan Rasulnya, maka pada saat itu dia berdosa. Inilah cinta yang berdosa. Dalilnya surat At-Taubah ayat yang ke-24. Katakanlah, jika bapakmu, anakmu, saudaramu, istrimu, keluargamu, dan harta yang kalian usahakan, dan perdagangan dan bisnis yang kalian khawatirkan ruginya, dan rumah-rumah indah yang kalian senangi, itu lebih kalian cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya, dan berjihad serta berkorban di jalannya, maka tunggulah sampai Allah datangkan keputusannya, dan Allah tidak akan berikan petunjuk pada orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak taat. Maka jika seorang itu lebih mengutamakan rasa cinta pada hal-hal ini dibandingkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya, maka dialah orang yang terancam dengan ancaman di atas. Kemudian yang keempat, cinta yang keempat adalah mencintai para kekasih Allah dan membenci para musuh Allah. Inilah yang disebut loyalitas karena Allah dan memusuhi karena Allah, cinta pada orang yang bertauhid dan benci dengan orang musyrik. Dan ini adalah ikatan iman yang paling kuat. Inilah yang disebut cinta karena Allah, benci karena Allah. Inilah yang disebut dengan al-wala wal-bara. Inilah tiga istilah yang maknanya sama. Ada istilah wala wal-bara, ada istilah cinta dan benci karena Allah, dan ada istilah al-muwalat wal-mu'adat, ya, loyalitas karena Allah. Tiga-tiganya adalah tiga istilah dengan makna yang sama, yaitu mencintai orang-orang yang Allah cintai. Siapa? Orang yang bertauhid dan orang-orang yang saleh. Membenci orang-orang yang Allah benci. Membenci orang-orang yang Allah benci, orang kafir, orang musyrik, ahli maksiat, yang dibenci sesuai dengan kadar maksiatnya, ahli bid'ah, yang dibenci dengan kadar bid'ahnya. Wahada, dan ini adalah perkara yang termasuk perkara yang paling berat bagi manusia. Karena faktor pertemanan, faktor simpati dalam diri banyak orang adalah karena faktor harta, faktor jabatan. Namun jika seorang itu mencintai orang yang bertauhid, loyal dengan orang yang bertauhid, membenci orang musyrik, dan punya permusuhan dengan orang musyrik, maka ini adalah tanda iman yang kokoh. Kemudian ayat yang kedua, maka inilah kandungan yang pertama, alhamdulillah rabbil alamin, terkandung padanya ya, mahabbah, cinta kepada Allah karena Allah rabbil alamin yang memelihara seluruh makhluk dengan nikmat. Allah yang memberikan nikmat. Kemudian ayat yang kedua, ar-rahman ar-rahim, di dalamnya terdapat roja, berharap dengan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jika Allah itu rahman dan rahim, maka kita pun berharap ya, mendapatkan rahmatnya. Kemudian di ayat yang ketiga, maliki yaumiddin, di sini terdapat rasa takut kepada Allah. Karena dalam ayat ini terdapat takhwif, menakut-nakuti dengan hari ya, hari kiamat. Wal idanah, dan akan adanya pembalasan pada hari kiamat atas segala amal kejelekan. Maka ketika orang-orang itu merenungkan maliki yaumiddin, maka harus ada padanya, semestinya ada pada dirinya rasa takut. Maka di ayat yang pertama, yaitu alhamdulillah rabbil alamin, terdapat cinta pada Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, terdapat roja, berharap kasih sayang Allah. Di ayat yang ketiga, maliki yaumiddin, terdapat rasa takut terhadap siksa Allah. Maka terkumpullah tiga hal, cinta, berharap, dan rasa takut dalam tiga ayat ini. Dan tiga hal ini adalah pondasi ibadah. Dan tiga hal ini adalah pondasi ibadah. Adapun orang yang beribadah kepada Allah dengan salah satu dari tiganya saja, maka itulah orang yang tersesat dalam ibadah. Maka siapa yang menyembah Allah hanya semata-mata cinta, tanpa rasa takut dan harap, dan inilah model ibadah sufi yang mereka mengatakan, kami tidak menyembah Allah karena takut dengan neraka, tidak pula karena berharap surga, namun kami menyembah Allah karena kami mencintainya, maka ini adalah kesesatan waliyadzubillah. Karena mereka para rasul, para malaikat yang merupakan makhluk yang paling mulia, mereka pun punya rasa takut dan harap kepada Allah. Allah ceritakan para nabi dan rasul di surat Al-Anbiya ayat yang ke-90, mereka para nabi dan rasul adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Wa yad'una rahuban wa rahaba, dan mereka beribadah kepada kami dengan rasa harap dan rasa takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang tunduk kepada kami. Maka lihat, para rasul mereka takut kepada Allah dan berharap kepada Allah. Demikian juga orang-orang yang soleh secara umum di surat Al-Isra ayat yang ke-57, ulaikal ladzina yad'una, dan mereka-mereka orang-orang soleh yang disembah oleh orang-orang musyrik, mereka orang-orang soleh tersebut yabtaghuna ila rabbil wasilah, mencari sarana untuk dekat kepada Allah. Siapakah dari mereka yang paling dekat dengan Allah? Dan mereka orang-orang yang saleh yang dijadikan sesembahan oleh sebagian manusia, mereka berharap kasih sayang Allah dan takut dengan siksa Allah. Yang dimaksud dengan ulaika, mereka-mereka orang saleh, sebagaimana dalam tafsir yang dimaksudkan contohnya adalah Uzair yang merupakan orang saleh, Isa yang merupakan nabi, dan ibunya, yang mereka ini disembah oleh orang-orang musyrik. Padahal mereka, Uzair, Isa dan ibunya, mereka adalah hamba-hamba Allah yang berharap kasih sayang Allah dan takut dengan siksa Allah. Maka bagaimanakah mereka disembah-sembah di samping menyembah Allah, di samping adanya sesembahan kepada Allah. Kemudian siapa yang beribadah kepada Allah dengan berharap semata, maka ini adalah sifat orang murji'ah, yang mereka mengandalkan harapan dan tidak merasa takut dengan dosa dan maksiat. Mereka mengatakan iman itu sekedar percaya dalam hati, atau percaya dengan hati ditambah ikrar syahadat dengan lisan. Mereka mengatakan bahasanya amal badan adalah sekedar unsur tambahan penyempurna iman. Dan ini adalah kesesatan waliyadzubillah, karena iman dalam keyakinan yang benar, keyakinan ahlu sunnah, ada ucapan yaitu ikrar syahadat, ada amal dengan anggota badan, dan ada keyakinan dengan hati. Iman tidak akan cukup, tidaklah terbentuk satu tanpa tiga hal ini. Labuta tidak boleh tidak, harus ada tiga-tiganya semua. Tidak hanya sekedar ucapan, tidak hanya sekedar perbuatan, tidak hanya sekedar keyakinan, namun tidak boleh tidak, harus ada tiga unsur tersebut, sehingga terwujudlah iman. Hatta yatahakok, sehingga terwujudlah al-imanu iman. Maka siapa yang menyembah Allah dengan hanya rasa takut, maka orang ini mengikuti jalan khawarij, yang menyembah Allah hanya dengan rasa takut. Akhirnya kemudian mereka mengambil dalil-dalil ancaman, lupa dengan dalil-dalil yang memberikan harapan. Wayatrukuna, dan mereka tinggalkan dalil-dalil wa'ad yang memberikan harapan, ampunan dan kasih sayang. Inilah tiga kelompok ekstrim dalam masalah ibadah, sufi, murji'ah dan khawarij. Nah, adapun jalan yang benar adalah menggabungkan tiga hal di atas, rasa cinta kepada Allah, rasa takut dan harapan. Hadza wal iman, inilah iman, inilah jalan orang-orang yang beriman, inilah tauhid. Yang tiga hal ini terkumpul dalam tiga ayat di awal surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin, terdapat padanya cinta. Ar-Rahmanirrahim, terdapat padanya roja. Maliki yaumiddin, terdapat padanya rasa takut. Yang tiga hal ini disebut oleh sebagian ulama semacam Syaikh Saleh Fauzan di tempat yang lain, beliau sebut dengan sebutan arkanul ibadah. Arkanul ibadah, rukun untuk semua ibadah. Rasa takut, rasa cinta kepada Allah, yang ini motor pokok penggerak orang untuk semangat beribadah. Kemudian berharap dengan kasih sayang dan ampunan Allah. Kemudian yang ketiga, merasa takut dengan murka dan siksa Allah. Ya, demikian di sesi yang pertama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa arudda'ana alhamdulillahi rabbil alamin.